Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-12 dari kitab Mulakhasu Qawa'idil Lughatil Arabiyyati tentang khabar. Ya, dars ke-12 al-khabaru الأول الخبر هو ما يكمل معنى المبتدأ. خبر itu adalah semua yang menyempurnakan makna mubtada. Ay maksudnya huwa juz'ul ladzi yantadhimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Atau jumlatan mufidatan. Maksudnya, ya, khobar itu adalah bagian yang ketika bersama mubtada, maka akan menjadi jumlah mufidah. Jadi intinya dia penyempurna. Mislu contohnya, al-mudarrisu hadirun, guru itu hadir. Hadirun khobarun marfu'un bidhommah. Hadirun khobar marfu' dengan dhommah. Kemudian contoh yang kedua, al-ainani mubsiratani, dua mata ini melihat. Mubsiratani khabarun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Dia marfu dengan tanda alif karena dia musanna. Kemudian al-fallahuna mujidduna, para petani itu rajin. Mujidduna khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Karena dia mudzakkar salim. Contoh yang lain, al-muhandisatu mahiratun, para insinyur dari perempuan itu mahir, ahli. Mahiratun khabarul mubtada'i, dia khabar marfu'un bidhammah li'annahu jam'u mu'anasin salimun, karena dia jama' mu'anas salim. Kemudian poin yang kedua, al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil 'adad. Khabar itu mencocoki mubtada dari sisi jumlah. Maksudnya apa? Al-ifradu wa tasniyatu wal jam'u, dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Wa fil naw'i, dan dari jenisnya, yaitu apa? At-tadhkiru wa ta'nits, dari jenis laki atau perempuannya. Mithlu al-mudarrisu hadirun, ya, guru itu hadir. Al-mudarrisani hadirani, dua guru itu hadir. Al-mudarrisu wat-talibu hadirani, ya, guru dan murid itu hadir. Nah, ini mencocoki dari sisi mufrad, musanna, jamak dan mudzakkar muannasnya. Kemudian al-mudarrisatani hadiratani, dua guru wanita itu hadir. Kemudian al-mudarrisuna hadiruna, para guru itu hadir. Al-mudarrisatu hadiratun, para guru wanita itu hadir. Ini mencocoki dari sisi jenisnya ya, dan adatnya. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil 'aqili mithlu al-manazila al-manazilu al-jibalu, as-sayyaratu, al-ashyaru. Jika mubtada'nya berupa jamak yang tidak berakal, bisa itu jamak taksir atau bisa jamak mu'anas salim, ila akhir, jaza an yakuna al-khabaru mufradan mu'annasan au jam'an mu'annasan. Maka khabarnya boleh dia mufrad mu'annas atau jamak mu'annas. Misalnya contohnya, al-jibalu 'aliyatun, gunung-gunung itu tinggi. Au bisa juga 'aliyatun jam'an mu'annasan. As-sayyaratu musri'atun, mobil-mobil itu kencang. Au bisa juga musri'atun, pakai jamak mu'annas. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.